Pengkitana Yahya pasal 34. Mengkitana anaya to anak bembala ke de jobun tu Sion. Den tau nasolan 144 sabu to pada den sanganna anak bembala. Sola sanganna ambena puang ala tala diuki jokidena. Angku saading gamara jomai suruga. Susi oni wai mentalanda gajabuda. Sola susi oni galubu gumalubu liwa tonggo. Ia jo gamara kusading susi to oni mossi. Napan noni to macubikan. Ia jo tau 140 apa sabu. Mekelong pukelong kelong baru. Jio olona cadokkoan malabina puang. Apa olok-olok na 20 apa to matua-tua. Ia jo kelong teda taung kulim pelajahi. Sangadina ia manda jo tau 140 apa sabu, tomangkamo di pasalama alam mailino. Melo tula ko tau, sangat eda lalo ia nasola baine. Laun dibang lako anak bembala, moi umbo nani imale. Ia to tau, mane iara to di pasalama, di pasusi bunga buah, di pangben lako punga latala, na lako anak bembala. Ia moto tau teda lalo na manguraga, na teda to na mpugau kasalan. Kita na mesa malaika lain mentia liwa tande. Na bawai to kareba kasalamatan to teda capana, la di pangapisenan la kotolino. Ia moto sininna rapu tau, tondok bahasa na bangsa. Metambai na kuah. Mas sumpah kamu lako puang la ta'ala, pakalabihi sanga wattunna mi puang la rata karakarana tolino. Masompa kamu lako puang tompadel langi na lino tasik na sininna matawai. Mangka jo malaika bungahna ratuomi to malaika mapenduan metamba na kua. Rondon mi kota Babel liwa tonggo. Mangka mi to Babel palangoi anggoro to sininna bangsa. Ya to anggoro ya mo to panggaukan gajana. Mangka jo den pole omi malaika ma pentallun metamba na kua. Ya to sompai jo olok-olok na tau-tauna. Solam pake tandana jio kidena iari kalimanna. Laniso anggoro kamabirisanna puang. Tomang kamu di baluan tama isotan kamabirisanna, totang dirawai moi cikdi. Batuananna ladi sesa jo taulan api mang lanyalanya, jio olona anak bembala, sola malekakna puang. Ia to rambuna jo api pang sesa, laendek tarubang dek teda capakna. Nasaba teda katuna di sesa tarubang jo tau alobongi. Ia mo toto sompai jo olok-olok sola tau-tauna, na toto mpake tanda sanganna. Jaji la sabara atau mana puang ala ta'ala. Ia mo toto nturu pakkeloranna puang ala ta'ala, na matappa lako puang isa. Saading pole omo gamara jo may suruga na kua. Uki ite'e, mamulat ito, masanang to tau kena alami bilangan taun na puang ala ta'ala, na mate. Na kua roh Allah Ta'ala. Tongan, kenden mi mengajama mabanda, na iya to panggaukanna, na ben mi puang Allah Ta'ala to pahalana. Mangkai jo, kukita mi den saliu mabusa, den susi tau cuma dokko jao, mpake mahkota bulawan, nantoe saya gajataran. Na den nomi mesa malaika mesunlan mai bola puang Allah Ta'ala, metamba ampauan ni jo to cuma doko jao saleu na kua. Pas saetan mi tu saemu, saetan na mo tolino, ende kema to asele padang. Na pas saetan mi to saena dolino, mpe parei to asele padang. Kita pole omo mesa malaika pole jio mai bola pungala tala jo suruga. Ton toe to sae gajataran. Mangka jo, den malaika tong kuasai api, mesun jo mai tongenan pangkaroban, metambang kuan ni jo malaika antoe sae gajataran na kua. Pasaitan mi tu saemo, sae mi to anggoro do lino, sanga mata sa kami. Na pasetan mi ito sana doolino, na sa ito ang goro jo may batana, na manem pencabian ni tamakaloobong matonggo, to dini ilese ang goro. Iya te dipasang rapangi birina puang ala taala. Di lese te ang goro jo salenan kota. Na iya jo wainna dipalolong male susi bangami sadan rara. Gajah tonggo jo sadan, na iya tomandalanna, angge kalang nyarang, 300 kilometer mambelanna.